apalagi taubatkanlah diri bahwa yang bernyawa pasti akan mati. Siapkanlah bekal menghadap Ilahi bahwa alam kubur yang kan kau lalui gelap sempit sunyi. Kau seorang diri, datang dua malaikat bertanya padamu. Takkan ada orang yang kan membantumu kecuali amal yang kan membelamu. Sholatlah sebelum kamu disolatkan.